Nahu Zaidun wa Makkatu. Walismu al-mubham nahu hadha wa hadhihi wa ha'ula. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى هذه إلى واحد من هذه الأربعة. طيب qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-ma'rifah khamsatu asya. Isim ma'rifah itu ada lima. Yang pertama adalah isim mudmar, ya, yaitu domir, nahu ana wa anta. Kemudian alam, ya, alam ini nama, ya, nama orang, nama kota, ataupun nama apa, nama yang lainnya. Makanya contohnya seperti Zaidun wa makkatu, nahu Zaidin wa makkata. Baik, Zaidun Mekah, Zaidun nama orang, Mekah nama kota. Ini namanya al-alam. Ya, isim dia termasuk ma'rifat. Isim mubham, ya, isim mubham, nahu hada wa hadhihi wa ula. Nah, isim mubham ini sebenarnya nanti terbagi dua. Yang pertama isim isyarah, yaitu hada wa hadhihi wa ula. Yang kedua isim al-mausul, ya, alladhi, allati, allati, alladaini, ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah al-ismu alladhi fihi alif wal lam, ya, isim yang di situ terdapat alif dan lam, ya, seperti ar-rajulu, al-gulamu, al-qalamu, al-kursiyu, dan lain sebagainya. Yang kelima, wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ah, yang diidhafahkan kepada salah satu dari empat ini, ya, qalamuhu misalnya, ini diidhafahkan, qalam diidhafahkan kepada domir, qalamuhu, qalam diidhafahkan kepada alam, qalamu zaidin, qalam diidhafahkan kepada isim mubham, qalamu hadha, qalam diidhafahkan kepada alif dan lam, qalamu ar-rajuli, ya, maka ini semuanya adalah idhafah. Baik, kita masuk kepada perkataan asy-syarih hafizahullah ta'ala. Qala asy-syarih hafizahullah, i'lam annal ismu min haythu at-ta'rif wa at-tankir yanqasimu ila al-qismain. Ya, al-ismu min haythu at-ta'rif wa tankir yang qasimu ila, yang pertama, ya, an-nakirah wa hiya al-asal ya, ini nakirah. Al-aslu fil isim nakirah. Ini perlu diingat. Asal pada isim adalah nakirah. Berarti kalau isim dia isim ma'rifat, dia keluar dari asalnya. Nanti kenapa kita bahas itu? Karena itu akan ada sangkut pautnya, ya, dengan pelajaran kita isim ghairu munsharif. Ya. Taib. Yang kedua adalah al-ma'rifah. Ya, yang kedua adalah al-ma'rifah. Wahia al-fara. Ya, dia cabang. Dia cabang, keluar dari asal. Ya, keluar dari asal. Al-ma'rifah itu fara. Kalau anak kira dia asal. Ya. Baik. Apa itu ma'rifah? Nah, kita akan pahami konsepnya terlebih dahulu. Wahuwa, wahiya, ma dalla ala ala mu'ayyan. Menunjukkan mu'ayyan, yang suatu hal yang sudah pasti, sudah tertentu. Ini ma'rifat. Ya. Kalau nakirah misalnya kita contohkan kolamun. Ya, kolamun. Ya. Kalau kolamun berarti artinya adalah pena, sebuah pena. Ya, atau kitabun, satu buku, buku. Pena atau buku yang mana? Kita tidak tahu, ini namanya nakirah. Ya. Ini namanya nakirah. Kita tidak tahu. Ya, apapun yang termasuk dari kolam pena, maka dia bisa kita sebut kolam. Ya, apapun itu, ini tidak tertentu. Kalau nakirah ini kita tidak menunjukkan satu hal tertentu. Tapi kalau sudah dikatakan al-kolamu, ya, maka itu sudah tertentu. Ya, pena itu. Ya, pena itu. Ya, ini sudah tertentu. Ya. Kalau dikatakan kolam, maka alat-alat tulis yang bernama kolam ini apa saja bisa. Ya. Entah yang warnanya biru, entah yang warnanya merah, entah yang... Tapi kalau sudah katakan al-kolam, itu hanya menunjuk satu. Ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan dia meminta satu pena, minta kolamun, ya, khud kolaman misalnya, ambil satu pena. Maka yang diperintahkan itu bisa mengambil pena tertentu. Apapun itu asal namanya pena, itu berarti dia sudah benar melaksanakan perintah khud kolama. Tetapi kalau dikatakan khud al kolama, ya, maka yang dimaksud adalah pena yang tertentu yang dipahami baik orang yang berbicara ataupun yang diajak bicara, dan dia mengambil pena tertentu tadi, kalau dia mengambil yang lainnya berarti dia salah dalam menjalankan perintahnya. Nah, itu ya, ini namanya ma'rifah. Kalau nakirah tadi, apapun yang penting termasuk dalam kata itu, dia bisa. Ya, tetapi kalau ma'rifah, dia sudah menunjuk tertentu. Ya, tidak bisa diwakili dengan yang lainnya. Tapi memang itu saja, sudah. Ya. Wa innama qaddamaha al-musannifu ala nakirah li'annaha ashrafu min haitsu dilalatu dilalatuha ala mu'ayyan. Ya. Kenapa didahulukan oleh al-musannif pembahasannya daripada nakirah? Dalam keadaan nakirah adalah asalnya, karena ini lebih utama dari sisi dia menunjukkan mu'ayyan dan terbagi menjadi banyak. Ya, kalau nakirah pembahasannya simple insyaallah. Wa aqsamuha khamsah. Ya. Aqsamul ma'rifah khamsa. Yang pertama adalah ad-dhamir. Ya. Wa yuqal, terkadang juga dikatakan al-mudmar. Kita akan sering mendapatkan istilah ini, domir atau al-mudmar, sama. Wa huwa, kalau dari sisi pengertian, ma madalla ala mutakallimin, ya, ka ana au mukhatabin ka anta au ka au ghaibin. Ka huwa, ya, menunjukkan mutakallim, orang yang berbicara, menunjukkan orang yang berbicara, ya, seperti misalnya ana, nahnu, menunjukkan atau menunjukkan mukhatab, lawan bicara, atau seperti misalnya anta, engkau, kamu, ya. Kalau domir ini bahasa kitanya, bahasa Indonesia, kata ganti. Ya. Atau gaib. Seperti huwa. Dia. Nah, kata ganti itu ada. Kalau mutakalim dalam bahasa Indonesia itu kata ganti orang pertama. Kata ganti orang kedua itu mukhatab, lawan bicara. Dan kata ganti orang yang ketiga, gaib. Ya. Nah, kita sudah bahas secara rinci tentang domir. Ya, kita sudah bahas secara rinci tentang domir. Ya, nggak apa-apa, kita akan bahas sekali lagi ya di sini. Qala wa dhamiru naw'an muttasilun wa munfasilun wa kullun minhuma isna asyara dhamiran, isna lil mutakallim, khamsa lil mukhatab, wa khamsa lil ghaib. Ya. Dan ad-dhamir nau'an muttasil dan munfasil. Ya, ini sudah kita bahas, muttasil dan munfasil. Ya, itu sudah kita bahas. Wa kullun minhuma, isna asyara dhamiran. Isna lil mutakallim, ini pembagiannya yang harus kita ingat. Ya. Khamsah lil mukhatab. Khamsah lil ghaib. Nah, ini harus kita pahami ya. Ya. Jadi rumusnya 255. Kalau domir itu rumusnya 255. Baik, nanti ketika kita belajar yang mutasil atau munfasil, kita sudah bahas, pernah kita bahas domir mutasil dan domir munfasil. Bahkan kita sudah jelaskan bahwasannya asalnya domir itu, ya, domir itu dari awalnya terbagi menjadi domir mustatir dan domir mustatir, ya, dan domir baris. Domir mustatir malahu surah, yang tidak memiliki bentuk, itu domir mustatir. Ada domir baris yang memiliki bentuk, Nah, yang memiliki bentuk terbagi dua, mutasil dan munfasil. Ya, mutasil, kalau secara bahasa artinya bersambung, ya tidak terpisah. Dan kalau secara istilah, mutasil adalah ma la yaqa' fi ibtida'il kalam wa la yaqa' ba'da illa. Tidak dia terdapat pada awal kalam dan juga tidak terdapat setelah illa. Adapun munfasil artinya terpisah. Ya, tetapi secara istilah dia maknanya adalah ma yaqa'u fi ibtida'il kalam wa ba'da illa wa yaqa'u ba'da illa. Dia bisa terdapat pada awal kalam dan bisa terdapat setelah illa. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan ya yang berkaitan dengan pembagian ini, pembagian domir pada pertemuan berikutnya. Naktafilah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.